Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian usul sunnah karya Imam Ahmad dengan mengacu pada penjelasan yang disampaikan oleh Syaikh Sa'd Ats-Tsauri hafizallahu taala. Poin selanjutnya adalah qalal musannifu rahimallahu taala wal imanu bil mizan yaumil qiyamati, dan mengimani adanya timbangan pada hari kiamat. Kama ja'a, sebagaimana terdapat dalam hadis, yuzanul abdu, ada seorang hamba yang ditimbang pada hari kiamat. Maka hasilnya, maka dia tidaklah senilai dengan satu lembar sayap nyamuk. Wa tuzanu a'malul ibadi, dan amal hamba itu akan ditimbang. Kama ja'a fil athari, sebagaimana terdapat dalam riwayat. Wal imanu bi wa tasdiqu bihi, mengimani dan mempercayainya. Wal i'radu amman radda dalika, dan berpaling dari orang yang menolak hal tersebut. Wa tarku mujadalatihi, dan tidak mendebatnya. Penjelasannya, mu'alif rahimallahu ta'ala menjelaskan di antara poin akidah Ahlussunnah, yaitu mengimani mizan, mengimani timbangan pada hari kiamat. Fa inna Allah, karena Allah jalla wa'ala, wa min kamali adli, dan karena demikian sempurnanya keadilan Allah, Allah akan memasang timbangan pada hari kiamat. Liufariqa, untuk membedakan orang-orang yang selamat dan yang tidak selamat. Dan setiap orang akan menimbang amalnya sendiri. Amalnya sendiri, binafsi, dia sendiri yang nimbang. Dan dia akan jumpai hasil dari penimbangan tersebut ada di hadapannya. Dan penimbangan itu yakunu li salasati umurin. Ya, akan berlaku dan terjadi pada tiga hal. Yang pertama, penimbangan orang. Fakul abdin, maka setiap orang, qad yata'arradu, boleh jadi akan mendapatkan lil wazni, penimbangan. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud, tatkala sebagian sahabat tertawa karena lemahnya badan Ibnu Mas'ud dan kecilnya atau ringannya timbangannya. Thumma, kemudian mereka menyebutkan, kibaran min kabiran min kibaril musyrikin, orang musyrik yang besar. Qad waqa'a alaihi, yang menjatuhi Ibnu Mas'ud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mendeskripsikan betisnya Ibnu Mas'ud, bahasanya betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat dalam timbangan dibandingkan gunung Uhud. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Ahmad. Waqal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuzanul abdu, seorang hamba akan ditimbang pada hari kiamat, hasilnya dia tidaklah setara dengan satu lembar sayap nyamuk. Maka ini adalah penimbangan ajsad, penimbangan badan. Yang kedua adalah penimbangan amal. Baik amal itu ucapan, berupa ucapan ataukah perbuatan. Dan dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani, ada dua kata yang ringan diucapkan oleh lisan, berat dalam timbangan. Habibatani ila Rahman, namun disukai oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Atau sebelumnya ada catatan kaki satu, diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan redaksi inna la ya'ti rajulul 'azimu, sungguh akan datang seorang yang sangat besar gemuk pada hari kiamat, namun dia tidaklah setara di sisi Allah dengan satu lembar sayap nyamuk. Kemudian yang ketiga adalah penimbangan lembaran wasijilat dan lembaran dan buku yang yaitu sajal tercatat padanya amal hamba. Terdapat dalam hadis ada seorang yang datang dalam keadaan memiliki 99 lembar fiha isinya amal-amal kejelekan. Waja'a dan dia datang bibitaqata dengan satu kecil isi satu kartu kecil fiha isinya la ilaha illallah. Fatashat albitaqatu, maka beratlah kartu tersebut lebih berat daripada bitil kasijilat, lembaran-lembaran yang demikian banyak tadi. Diatkan oleh At-Tirmidzi, Ahmad dan yang lain. Di sini terkenal dengan sebutan hadis sahibul bitaqa, pemilik kartu atau hadis bitaqa. Dan semua orang yang beriman punya kartu la ilaha illallah, namun tidak semua mereka seuntung orang ini. Dan faktor yang menyebabkan kartu la ilaha illallah itu bisa berat, faktornya adalah amal hati. Ini, kualitas amal hati ini, dalam mengucapkan la ilaha illallah. Dan pada saat itu ketika nas itu menunjukkan ala itsbatil mizan adanya timbangan, maka kami katakan kami dengar dan taat. Kami meyakini isi kandungan nas tersebut, kami tidak akan mendebatnya, tidak akan menentangnya dengan logika atau yang lain. Dan tak siapa saja yang datang ingin untuk mendebat kami, ya, mendebat kita dengan perantaraan logika, supaya kita membatalkan dan tidak meyakini kandungan nas, maka kita tidak akan menoleh kepadanya. Kemudian kembali ke matan. Wa anna Allah yukalimul ibadah yawmal qiyamati laisa bainahum wa bainahu turjumanun wal imanu bihi wa tasdiku bihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengajak bicara hamba-hambanya pada hari kiamat. Tidak ada antara mereka dengan Allah penerjemah, mengimaninya dan mempercayainya. Minasifatil waridati, di antara sifat yang waridati yang berdalil yang terdapat dalam nas adalah Allah mengajak bicara para hamba pada hari kiamat. Waqad warada fil hadithi, terdapat dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin." Tidak ada di antara kalian satupun kecuali akan diajak bicara oleh Rabb-nya. Tidak ada antara dia dengan Rabb-nya turjuman, penerjemah. Dia akan melihat ke arah kanan, maka dia tidaklah melihat illa maqaddama, kecuali amal yang dia lakukan. Dia lihat ke arah kiri, maka dia tidaklah lihat illa maqaddama, kecuali amal yang dia lakukan. Dia melihat ke arah depan, tilqa'a wajhihi, lurus dengan arah wajahnya, maka dia tidaklah lihat kecuali neraka. Fattakullah, fattakun nar, jagalah diri kalian dari neraka. Dan di antara kiat efektif untuk menjaga diri dari neraka adalah sedekah, adalah infak, menginfakkan harta seberapapun nilainya. Ketika tidak memiliki kemampuan kecuali satu butir korma, maka sedekah satu butir korma itu bisa menyelamatkan dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jika demikian, Bagaimanakah kalau infaknya 10 ribu, kalau 100 ribu, 1 juta, 10 juta, dan seterusnya. Tentu lebih ini, lebih bermanfaat atau lebih besar manfaatnya untuk terjaga dari api neraka. Maka jagalah diri kalian dari api neraka meskipun hanya satu butir korma di paruan atau walaupun sedikit tamratin, meskipun hanya dengan setengah dari satu butir korma. Catatan kaki empat, hadisnya dikeluarkan atau dihadkan Al-Bukhari dan Muslim dari Adi bin Hatim. Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathul Bari menyatakan, mengatakan wayahtamil dan dimungkinkan, sebab menoleh adalah berharap menjumpai jalan, yadhabu fiha, dia akan pergi pakai lewat jalan tersebut supaya mendapatkan keselamatan dari neraka. Falayara ilama yufdibihi ilanar, maka dia tidaklah melihat kecuali hal yang mengantarkannya ke neraka. Sebagaimana terdapat dalam riwayat Mahal Ibn Khalifah intaha. Kemudian di halaman 51, fa'in qala qa'il, jika ada orang yang mengatakan ini menyelisihi akal, karena orang demikian banyak, wahum umam muta'adidah, dan mereka adalah umat yang demikian, ya, mereka umat yang berbilang. Maka bagaimanakah mungkin Allah mengajak bicara semua mereka pada hari kiamat? Maka ini perlu waktu yang lama. Maka zaman falyauma, maka zaman ini misalnya, ya, al-alamu, ya, ya, secara sealam dunia ini, ada jutaan yang sangat berbilang. Atau miliar, berarti miliar. Atau miliar yang demikian banyak jumlah manusia. Manusia sepenuh bumi, al-alam, seisi bumi ini ada miliaran manusia. Wa hadza fi hadza zaman, dan miliaran ini baru zaman ini. Fakam mamadha, lalu berapa miliar orang-orang yang telah berlalu, ya, orang-orang terdahulu. Wakam sabakona minan nasi, dan berapa banyak manusia yang sudah mendahului kita. Wakam sayati minan nasi, dan betapa banyak orang yang akan datang, generasi berikutnya. Fima yati, yang akan datang. Maka jawabannya qil, jawabannya Allahu Akbar. Orang yang mengatakan seperti itu, maka dia menganalogkan kuasa Rabbul Alamin dengan kuasa makhluk. Lantas dia tiadakan sifat Allah yang maha kuasa. Fa'idhan, maka jika demikian, akar kesesatan indahu yang ada pada dirinya adalah karena tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Syabbaha, dia serupakan Allah dengan makhluk. Falamma syabbaha, setelah dia serupakan dengan makhluk, attala, kemudian dia ingkari sifat Allah. Maka respon dan jawaban kita kepadanya, kemampuan Allah itu jauh lebih besar daripada kemampuan makhluk. Maka makhluk tidak punya kemampuan kecuali mengajak bicara satu orang. Dan waqad, dan terkadang bisa mengajak bicara dua orang dalam waktu yang sama. Walakin Rabbul Izzati, atau walakin Rabbul Izzati wal Jalal qadirun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pemilik kemuliaan dan keagungan adalah Zat yang kuasa. Walidzalika, oleh karena itu, yusalli fil haram, salat di Masjidil Haram ratusan ribu orang, yang semuanya berbicara dengan Allah Zat yang Esa, Zat yang Tunggal, Al-Hayyu Al-Qayyum, Zat yang hidup dan Zat yang mengurusi makhluknya. Dan Allah dengar perkataan mereka semua. Maka Allah dengar perkataan masing-masing dari mereka sendiri-sendiri, tidak bercampur. A dan B jejer, Allah tahu ini perkataan A, itu perkataan B, tidak bercampur perkataan A dan B dalam pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika ratusan ribu orang di Masjidil Haram ini sujud dan berdoa, Allah mendengar perkataan mereka semua. Dan Allah akan ijabah untuk mereka mata jika dijumpai syarat pengkabulan doa. Fahakata dan demikian pada hari kiamat. Maka malmanik, faktor penghalang apa yang menghalangi Allah untuk mengajak bicara masing-masing dari mereka di waktu yang bersamaan. Waqad warada dhalika fi ba'dil atsar, terdapat dalam sebagian riwayat bahwasanya Allah mengajak bicara semua manusia jami'an semuanya di waktu yang sama. La yadhunnu ahadun minhum, dan tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwasanya Allah yuhasibu ahadan siwahu, Allah menghisab seseorang selain dirinya di waktu itu. Maka ini sebenarnya bagian dari tugas dari seorang muqtani, seorang penyunting. Ya. Karena pensyarah mengatakan warada dzalika fi ba'dil atsar, terdapat dalam satu atsar. Bla bla bla, maka semestinya penyunting itu membantu pembaca mencarikan di manakah atsar yang dimaksudkan. Demikian idealnya demikian. Atau ya ini kalau enggak ya dilakukan oleh orang yang mau mensarah-sarah ini. Maka punya tugas untuk fi ba'dil atsar itu di mana? Dan saya pribadi enggak mengetahui ini ba'dul atsar yang dimaksudkan oleh pensyarah, yang menegaskan kalau Allah mengajak semua, akan mengajak bicara semua orang di padang mahsyar di waktu yang bersamaan. Ya, kemudian ya, kembali ke matan di halaman 51, qalan musannifu rahimallahu taala, dan mengimani telaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga pada hari kiamat. Taridu alai ummatu, yang akan didatangi oleh umatnya. Lebarnya seperti panjangnya perjalanan naik unta selama satu tahun. Gayungnya untuk ngambil isi telaga sebanyak bintang di langit. Alamat sahad bil akhbaru, sebagaimana terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Min ghairi wajihin, dalam banyak jalur. Penjelasannya, mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan mengimani telaga. Bahasanya Nabi SAW memiliki telaga, yang telaga ini memiliki sifat panjang dan lebarnya perjalanan naik unta selama satu tahun. Orang-orang pun mendatangi telaga ini dalam keadaan adma'a makanu, paling dahaga. Walau dan telaga ini punya aniyatun, wadah atau gayung. Demikian juga air telaga ini punya sifat sebagaimana terdapat dalam banyak nas. Fahadil ahadis, maka hadis-hadis alati warodat yang ada kita imani dan kita katakan sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat. Kalau nas itu berupa berita, maka bentuk ketaatannya adalah dengan meyakininya. Sehingga kita katakan Nabi kita memiliki telaga. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sungguh akan akan datang ala haudi ke telagaku rijalun sejumlah orang. Fa yuzadu anhu, fa yuzaduna anhu, lantas namun mereka-mereka ini kemudian diusir anhu dari telaga. Fa aqulu, maka aku katakan, wa rabbku ashabi, sahabat-sahabatku. Salah satu penjelasan tentang hal ini adalah orang yang hidup di masa Nabi, dan Nabi tidak tahu kalau dia munafik. Ya, karena Nabi tidak mengetahui semua total orang munafik. Maka Nabi mengira bahasanya dia adalah sahabatnya. Fayaqul, lantas Allah berfirman, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan ba'daka, setelahmu. Catatan kaki satu, pensyarah Tahawiyah menyampaikan hadis-hadis yang waridah yang datang fi dzikril haudi, menyebutkan telaga itu tabluru hadat tawatur, telah sampai derajat mutawatir. Sahabat yang meriatkan hadis tentang masalah telaga itu 30 sekian sahabat. Walaqad istaqsa turuqoha, dan semua jalur-jalurnya istaqsa dikumpulkan lengkap oleh guru kami Syekh Imaduddin Ibnu Katsir, itu Al-Imam Ibnu Katsir taghamadallahu birahmati, semoga Allah meliputinya dengan kasih sayangnya. Dikumpulkan secara lengkap oleh Ibnu Katsir di bagian akhir dari buku sejarah beliau yang disebut dengan Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian dzakaral mu'allifu, penulis menyebutkan sebagian dari sifat telaga. Faqal, penulis mengatakan, lebarnya semisal panjangnya, gayungnya sebanyak bilangan bintang di langit. Sebagaimana terdapat dalam hadis-hadis yang sahih, min ghairi wajihin, dalam banyak jalur. Jika ada yang bertanya, hadal babu, masalah ini, yaitu menetapkan telaga, tidaklah terdapat padanya kecuali hadis ahad. Maka bagaimanakah kalian tetapkan akidah dengan hadis ahad? Maka kami katakan, bahasanya hadis-hadis ini ta'adadat, saling menguatkan, sebagainya menguatkan yang lain, sampai derajat, sehingga sampailah pada derajat mutawatir. Wa ala fardhi candaan, yang kita andaikan bahasanya dia adalah hadis ahad, maka hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Dan hadis ahad yang sahih, yang valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuqinu biha, kami imani dan kami imani. Ya, nuqinu biha, kami imani hadisnya, redaksinya, wa nu'minu bima fiha, dan kami imani isinya. Li'anna la yumkin, karena tidak mungkin, ayat ka'u kadibun, terjadi kebohongan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kebohongan tersebut tidak disingkap dan dibongkar oleh para ulama hadis. Labudda, pastilah dijumpai di tengah-tengah umat ini man yunabbihu ila dalik. Nah, orang yang mengingatkan hal tersebut, bahasanya hadisnya adalah hadis yang dusta, hadis yang palsu. Wa min huna, maka dari sini, fasawab, maka yang benar, bahasanya hadis ahad yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi, alati laisa laha mu'aridun, yang tidak memiliki dalil yang melawannya, dan walam yatakallam fiha ahadun minal a'immati, dan tidak ada satupun imam hadis yang membicarakannya bisyai'in, dengan pembicaraan walam yatakalam fi'adun minal a'imati bisyai'in, dan tidak ada imam hadis, pakar hadis yang membicarakan sedikit pun tidak membicarakannya. Maka hadis semacam ini, kata pensyarah, menghasilkan qat'i, pasti, wal yaqina, dan yakin. Diumurin karena sejumlah alasan. Ya, maka di sini kita jumpai pendapat pribadi ya pensyarah. Ya, pendapat pribadi pensyarah tentang status hadis ahad itu menghasilkan yakin ataukah sangkaan kuat. Maka beliau sampaikan hadis Nabi, hadis ahad yang satu, tidak ada dalil yang lain yang melawannya, berlawanan dengannya. Kemudian yang kedua, tidak ada satupun ulama hadis yang membicarakannya. Maka ketika ada dua poin ini, beliau katakan bahasanya hadis ahad dalam hal ini menghasilkan yakin. Karena sejumlah alasan, yang pertama, karena Allah Ta'ala memuliakan, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala terlalu mulia, terlalu mulia, seandainya ada satu yang masuk dalam syariat Allah, kemudian tidak ada satupun yang mengingatkannya. Dan Allah tidak memberikan kemampuan pada ulama hadis untuk menyibak dan membongkarnya. Yang kedua, Allah Ta'ala qad ta'ahada, telah berjanji dan berjanji menjaga syariat ini. Dan di antara bagian dari menjaga syariat adalah menjaga sunnah Nabi atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami menurunkan adz-dzikr dan sungguh kamilah yang menjaganya. Wa mimma yadkhulu fihi, maka yang termasuk dalam hal ini, wa mimma yadkhulu fihi, termasuk dalam adz-dzikr adalah penafsiran untuk kitabullah, untuk Al-Qur'an, yang penafsiran tersebut bisunnah. Ditafsirkan dan dijelaskan dengan hadis. Maka Allah menjaga syariat ini, Allah jamin untuk menjaga syariat ini, Allah jamin untuk menjaga menjaga Al-Qur'an. Maka adz-dzikr di surat Al-Hijr adalah Al-Qur'an. Dan yang namanya menjaga Al-Qur'an itu mencakup dua hal, menjaga redaksi Al-Qur'an, kemudian menjaga tafsiran Al-Qur'an. Dan tidak ada penjagaan untuk tafsiran Al-Qur'an kecuali dengan terjaganya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertimbangan yang ketiga, bahasanya perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memiliki cahaya wal wuduh dan kejelasan, wan nur dan cahaya, bahak cemerlang, cemerlang, al wuduh jelas, wan nur dan cahaya yang tidak ada pada perkataan yang lainnya. Faktor ini menjadikan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin rancu dengan perkataan yang lain. Kemudian umat Islam telah bersungguh-sungguh untuk mengecek hadis-hadis Nabi dan membedakan mana yang sahih dan yang dhaif. Maka tidaklah mungkin ayakhfa, tidak diketahui kebohongan di hadis. Kebohongan di hadis tidak diketahui oleh umat yang terjaga ini, yang terjaga, yang tidak mungkin bersatu dalam kesesatan. Kemudian telah menjadi kebiasaan Allah fil khalqi, di tengah-tengah makhluknya, annal kadhiba, bahasanya annal kadhiba, bahasanya orang yang bohong akan dipermalukan ketika dia hidup dan setelah dia meninggal dunia. Dan di antara bentuk iftidahihi, Allah permalukan orang yang bohong, adalah an yatabayyana, jelas dan ketahuan kebohongannya. Wa a'zamu dzalika, dan kebohongan yang paling besar adalah kebohongan fi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebohongan terkait dengan hadis Nabi. Walidzalika, oleh karena itu Anda jumpai para ulama sunnah, para ulama ahlu sunnah, mereka memastikan bahasanya hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, mereka tegaskan bahasanya Nabi mengatakannya. Dan ini sama dengan al-qat'u wal-yakinu. Ini, tegas dan yakin kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya. Kemudian kembali ke matan di halaman 53. Wal imanu bi adzabil qabr, dan mengimani azab kubur, dan bahasanya umat ini akan mendapatkan ujian di alam kuburnya. Wa tus'alu, dan akan ditanya tentang iman dan tentang Islam. Siapakah Rabbnya dan siapakah nabinya? Ya, penjelasannya inna hadil umat, bahasanya umat ini. Nah, umat itu dalam bahasa Arab disebut kata umat, dan yang semisal disebut dengan sebutan laqab. Dan laqab itu tidak memiliki mafhum mukhalafah. Wabitali, pada gilirannya, maka kalimat tidaklah menunjukkan tidak adanya adab dan hukuman untuk umat-umat terdahulu. Maka apakah fitnah ujian di alam kubur itu khusus untuk umat ini, ataukah likuli umamin, untuk semua umat? Maka jawabannya, jika hukum atau penilaian itu dikaitkan dengan sebuah nama, maka nama itu ada dua macam. Ima ayakuna laqoban, ada nama yang disebut dengan laqab. Definisi laqab adalah huwa al-ismu alladhi yakunu lidzati. Nama yang untuk benda-benda tertentu. Ini, maka Zaid, Amr, Khalid, ini, Anas, itu semuanya laqab. Nah, kalau laqab fa inna idzin la na'malu bimafhumil mukhalafati minhu. Kalau laqab, maka pada saat itu kita tidak boleh beramal dengan mafhum mukhalafahnya. Kalau dia laqab, maka mafhum laqab tidak memiliki mafhum mukhalafah. Muhammad itu utusan Allah. Muhammad itu namanya laqab. Karena dia adalah al-ithmu alladhi yakunu lidzat. Adalah nama untuk satu sosok tertentu. Maka kalimat Muhammad itu utusan Allah bukan berarti selain Muhammad bukan utusan Allah. Zaid seorang anak yang rajin, seorang yang rajin, maka bukan berarti selain Zaid tidak rajin. Kemudian yang kedua, jika hukum atau penilaian dikaitkan dengan sifat tertentu, maka pada saat itu kita cukupkan penilaian hanya terbatas pada sifat tersebut. Kemudian mu'alif rahimahullah, intinya kalimat anna hadil ummata, bahasanya umat ini akan mendapatkan ujian di alam kubur, itu tidak memiliki mafhum mukhalafah. Tidak berarti, oh kalau selain umat ini mendapatkan ujian. Tidak demikian. Kemudian, dzakarul mu'allifu, mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan hal yang berkenaan dengan siksa kubur. Maka jika jenazah telah diletakkan di liang kubur, fa'innahu, maka mereka ima boleh jadi mendapatkan nikmat dan boleh jadi mendapatkan adab. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang Fir'aun, neraka disodorkan padanya pagi dan sore, yaitu sepanjang waktu, dan pada hari kiamat masukkan para pengikut Fir'aun asyaddal adab, dalam siksaan yang paling keras. Maka Allah bedakan antara yauma taqumu sa'ah, pada hari terjadinya kiamat, dan adab sebelumnya, itu adab kubur. Dan terdapat dalam hadis bahasanya Nabi SAW mengatakan, mintalah perlindungan kepada Allah ketika salat dari empat hal, salah satunya adab kubur. Catatan kaki diatkan berita Muslim dari Abu Hurairah, adalah Rasulullah SAW yada'u berdoa dengan mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Wa ja'a fil hadisi, dan terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula alla tudafinu, seandainya bukan karena sebagian orang itu memakamkan orang lain yang telah meninggal duluan, niscaya aku akan meminta kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian suara penghuni kubur. Dan terdapat dalam hadis yang lain, Nabi SAW melewati dua kubur, kemudian Nabi mengatakan, bahasanya keduanya penghuni dua kubur ini, sungguh keduanya sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa karena perkara yang berat untuk ditinggalkan, atau perkara yang berat dalam pandangan mereka. Padahal itu adalah perkara yang statusnya dosa besar. Amma ahaduhuma, yang pertama dia berjalan menebar namimah. Yang kedua, fakana layastabri'u minal bauli, tidak membersihkan diri dari kencing. Wan nususu fi dzalika katsiratun, dan nas, dan dalil dalam masalah ini demikian banyak. Catatan kaki tiga, faedah pensyarah tahawiyah mengatakan, wa qad tawatiratil akhbaru, hadis-hadis telah mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi tsubut, menetapkan adanya adab kubur dan nikmatnya bagi orang yang layak untuk itu. Bertanya dua malaikat, wa yajibu i'tiqadu tsubuti dzalika, wajib meyakini validnya hal tersebut dan mengimaninya. Dan kita tidak perlu membicarakan tentang caranya. Caranya gimana, tempatnya di mana gitu. Itlaisa lil akli, karena akal tidaklah wukufun ala mengetahui kaifiyatihi, cara Allah untuk memberikan siksa kubur atau nikmat kubur. Likaunihi la'ahdalahu bihi fi hadid dar, dikarenakan karena kita belum pernah mengetahui siksaan semacam itu fi hadid dar, di negeri ini, di kampung ini, yaitu di kampung dunia. Intah sekian kutipan dari pensyarah tahawiyah. Kita beri 2 atau 3 menit. Ya, kita lanjutkan. Di halaman 54, qala al-musannifu rahimallahu taala wa yatihi munkarun wa nakirun, dan orang yang meninggal dunia di alam kubur akan didatangi oleh mungkar dan nakir. Teknisnya, kaifa syaa Allah, sebagaimana yang Allah kehendaki. Wa kaifa arada, dan Allah inginkan. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi, kita mengimaninya dan mempercayainya. Penjelasannya, wa kadzalika, demikian juga kita menetapkan dan mengimani mungkar dan nakir. Dan keduanya akan mendatangi seorang hamba dan menanyainya dengan tiga pertanyaan. Apa agamamu, siapakah nabimu, dan siapakah Rabbmu? Kama warada dzalika, sebagaimana hal tersebut terdapat dalam sejumlah hadis, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan selain keduanya. Al-mu'minu, dan orang yang beriman yang mendapatkan taufik, akan diberi kemudahan untuk menjawab dengan jawaban yang benar. Sedangkan yang lainnya mengatakan, hah, aku tidak tahu. Aku mendengar orang, banyak orang mengatakan sesuatu, lantas aku ikut-ikutan mengatakannya. Wa min hadil muntalaqi, dan bertitik tolak dari hal ini, fi hadil qadaya thalathi, tentang tiga permasalahan ini, Allah Jalla wa'ala memberikan taufik pada Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab untuk mengingatkan orang dengan tiga hal ini. Mengenal Allah, mengenal Rabb, mengenal agama, dan mengenal Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan beliau menulis buku Thalathatul Usuli. Kemudian di halaman 55, wal imanu bi syafa'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengimani syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengimani adanya sekelompok orang yang akan dikeluarkan dari neraka setelah mereka terbakar dan mereka jadi arang, lantas mereka diperintahkan menuju salah satu sungai yang ada di dekat pintu surga sebagaimana terdapat dalam hadis, dan sebagaimana yang Allah kehendaki dan Allah kehendaki kaifa, sebagaimana Allah kehendaki, wa kama, dan seperti apa yang Allah kehendaki. Innama huwal imanu bi wa tasdiqu bihi, hanyalah sikap kita mengimaninya dan mempercayainya. Penjelasannya, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengimani syafaat. Fanu'minu, maka kita mengimani bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berbicara kepada Rabb-nya Jalla wa Ala untuk memberikan syafaat pada sebagian hamba. Aw fi ma yataḍayyaquna fihi minhu, atau Allah akan berbicara atau Rasul akan menyampaikan kepada Allah tentang penderitaan yang mereka alami, yang dialami oleh para hamba. Fima yata'allaku, berkenaan dengan keberadaan mereka atau keberadaan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat. Maka di kalimat ini diisyaratkan dua jenis syafaat. Di fima yata'dayakuna minhu fima yata'allaku biwaqfatihim yawmal qiyamah. Ini membicarakan syafaat uzma. Syafaat Nabi SAW untuk semua penduduk padang mahsyar, Nabi mintakan kepada Allah agar hisab segera dimulai. Kemudian yang pertama, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukallimu rabbahu jalla wa ala fi ba'dil ibad. Maka ini syafaat untuk person-person tertentu. Syafaat al-muradu biha, yang dimaksud dengan syafaat, ayakunal mar'u ma'a ghairihi, seorang itu membersamai orang lain untuk terwujudnya amrin lidzalikal khair, hajat orang lain itu. Diambil dari kata-kata syaf'i, wa walladhi yakunu ba'dal witri, yaitu selain ganjil. Ba'da al-witri, ba'da artinya selain. Selain ganjil berarti genap. Atau ba'dal witri, setelah angka ganjil. Maka contohnya angka ganjil 1. Maka genap itu setelah angka ganjil yaitu 2. Fala maja'a maka tatkala datang asy-syafi' orang yang memberi syafaat wal masyfu'u lahu dan orang yang mau diberi syafaat, maka aktivitasnya disebut syafa'ah memberi syafaat. Wa syafa'atu qajat an-nusus biha. Terdapat banyak hadis berkenaan dengan syafaat. Bi itsbatiha menetapkan syafaat. Wa bayan dan menjelaskan bahasanya syafaat itu ada ala anwa'in, ada beberapa macam. Akan tetapi syafaat itu memiliki 2 syarat. Syarat yang pertama idznullahu lisyafi'i. Izin Allah untuk orang yang memberi syafaat. Fala yashfa'u ahadun kainan mangkana. Maka tidak ada satupun orang kainan mangkana siapapun dia yang bisa memberi syafaat sampai Allah memberikan izin kepada pemberi syafaat. Dalilnya di catatan kaki ayat kursi Al-Baqarah 255. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'ithni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Maka jika Allah tidak mengizinkan pemberi syafaat, maka pemberi syafaat tadi tidak akan memiliki kemampuan untuk memberikan syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan syafaatnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang kedua adalah ridha Allah Rabb semesta alam untuk orang yang mau hendak diberi syafaat. Catatan kaki dua, dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Anbiya ayat yang ke-28. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali untuk orang yang Allah ridai. Jika Allah tidak ridha untuk orang yang tidak diberi syafaat, lam tahsul hunaka syafa'atun. Maka tidak akan ada syafaat. Atau catatan, masih catatan kaki dua. Dan terkumpul 2 syarat, yaitu izin Allah dan ridha Allah pada ayat di surat Thaha ayat 109. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa liman adzina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla. Pada hari itu syafa'at tidaklah bermanfaat kecuali untuk orang yang Allah izinkan dan Allah ridha dengan perkataannya. Dan syafaat itu ala anwa'in ada beberapa macam. Macam yang pertama syafaat uzma. Nama lainnya syafaat kubra. Nama lainnya maqamah mahmuda. Dan syafaat uzma ini khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat ini ya, untuk penduduk mahsyar. Wadhalika dan hal tersebut bahasanya manusia fil mawqif. Mawqif itu padang mahsyar. Fil mawqif di padang mahsyar. Yaumal qiyamah pada hari kiamat mereka berdiri fil mauqifil azim di tempat berdiri yang sangat luas. Matahari dekat dengan mereka kemudian keringat pun jadi tali kekang iljaman seakan-akan jadi tali kekang. Tali kekang mereka. Ya tentu keringat itu jadi tali kekang manakala orang yang banjir keringat sampai ke mulutnya. Maka tali kekang sebagaimana tali kekang kuda, nah itu nutupi mulut. Ya, maka sebagian orang keringat berkeringat luar biasa saat di padang mahsyar sehingga keringat itu seakan-akan jadi tali kekangnya. Padahal sampingnya ternyata tidak demikian. Maka mereka dalam kesusahan yang besar. Dan mereka tidak mengetahui apakah mereka menjadi bagian dari penduduk surga ataukah penduduk neraka. Lantas manusia mendatangi para nabi alaihissalam dan mereka minta supaya para nabi memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah. Akhirnya mereka mendatangi Nuh. Kemudian mendatangi Ibrahim, kemudian mendatangi Musa, kemudian mendatangi Isa. Wa kullun minhum ya'tadziru minasyafa'ati. Semua mereka meminta pemakluman beralasan, meminta untuk meminta pemakluman beralasan dan tidak mau minasyafaati, memberi syafaat di sisi Allah. Yaqulu lahum al-aqwamu, maka sejumlah manusia berkata kepada para nabi, tidakkah kalian melihat keadaan kami? Tidakkah kalian melihat mahal labina yang menimpa kami? Namun kullu wahidin minhum, masing-masing dari para nabi tersebut ya'tadziru beralasan. Dengan sejumlah alasan. Ya, mereka dia menyebutkan dosanya. Dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali nabi yang Allah kehendaki, yaitu Nabi Isa. Maka manusia ketika itu mendatangi Adam, Adam menyebutkan dia punya dosa sehingga merasa tidak layak untuk memberikan syafaat. Mendatangi Nuh, Nuh pun kemudian beralasan, dia menyebutkan punya kesalahan, dosa kepada Allah sehingga dia tidak merasa layak dan pantas untuk memberikan syafaat. Dan Nabi Ibrahim juga demikian, Nabi Musa juga demikian beralasan. Kemudian mereka mendatangi Nabi Isa. Kalau Nabi Isa tidak mau memberi syafaat tanpa menyebutkan alasan dosa dan kesalahan, dosa atau kesalahan yang dilakukan kepada Allah. Namun dia mengatakan silakan datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ila man syaa Allah itu kecuali Isa. Tsumma ya'tuna, kemudian barulah mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pun mengatakan analaha, itu memang hakku, itu adalah hakku. Maka inilah maqam mahmuda, fadhalikal maqamu, itu adalah satu kedudukan yang berbagai macam umat seluruhnya memujinya karenanya. Tsumma ba'da dzalika, setelah itu datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan Allah kemudian bersujud dan memuji Allah Jalla wa'ala dengan berbagai macam pujian yang Allah ilhamkan untuk nabinya di kala itu. Yang sebelumnya Nabi tidak mengetahui kalimat-kalimat pujian seperti itu. Kemudian dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, berdirilah, mintalah, tu'ta diberi, berilah syafaat, maka akan disyafaati. Maka Nabi memberikan syafaat pada saat itu fi dzalikal maqam, dalam situasi tersebut, min ajli ayyuhasiba al ibada, supaya Allah segera menghisab para hamba. Wa hadhi syafa'atu, dan syafaat ini, syafaat uzma ini adalah syafaat yang disepakati secara global oleh mayoritas umat Islam. Karena syafaat yang diperselisihkan adalah syafaat untuk pelaku dosa besar agar selamat dari neraka. Kalau syafaat uzma, secara karena tidak ada hal ini, penyelamatan orang yang ada di neraka untuk berpindah ke surga, maka secara global tidak diperselisihkan. Kemudian syafaat jenis yang kedua, dalam memberikan syafaat untuk sejumlah orang yang berada dalam neraka dalam rangka diringankan siksaannya. Yang ketiga, memberikan syafaat untuk sejumlah orang penduduk surga agar makin tinggi derajatnya. Syafaat jenis yang keempat, memberikan syafaat untuk sejumlah orang yang masuk neraka dalam rangka supaya mereka berpindah dari neraka kemudian jadilah ke surga. Nah, empat jenis syafaat ini semuanya empat-empatnya diimani oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka berdalil membenarkan empat ya, syafaat ini dengan hadis-hadis yang demikian banyak yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ana unasan umira bihim, ada sejumlah orang yang diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Allah Jalla wa'ala mengeluarkan mereka setelah itu dari neraka setelah mereka terbakar dan menjadi arang. Lantas mereka diperintahkan untuk dibawa ke sungai di dekat pintu surga. Akhirnya mereka tumbuh sebagaimana tumbuhnya al-hamil. Ya, benih yang dibawa oleh air hujan. Ala majri saili, pada tempat aliran sail. Sail itu adalah aliran air hujan. Aliran air hujan di permukaan tanah. Ya, sebagaimana tumbuhnya benih yang ala majri saili, yang dia berjalan di tempat berjalannya aliran air hujan. Benih tersebut bersama tanah, bersama yang lainnya, di majra sail, di tempat aliran air hujan, akhirnya sampai berhenti di satu tempat. Biasanya tempat tersebut di situ banyak tanah, dan tanahnya tanah yang subur. Maka tumbuhnya tumbuh yang subur. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu mereka masuk surga. Dan terdapat dalam hadis dalam sunnah, Nabi SAW menyampaikan, syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Syafa'atku itu untuk pelaku dosa besar dari umatku. Idza taqarra hadza, jika ini telah jelas, maka Mu'tazilah dan Khawarij mengingkari syafa'at jenis ini, yaitu syafa'at untuk pelaku dosa besar. Kalau mereka mengatakan di ana ulam yathbut, karena tidaklah valid adanya satu orang yang masuk neraka kemudian keluar darinya. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka berpandangan bahasanya pelaku dosa besar itu kafir, atau dalam posisi di antara dua posisi, bukan iman tidak kafir. Pemisama dari sana, kemudian tempat kembalinya adalah pelaku dosa besar, baik dalam akidah Khawarij ataupun Mu'tazilah, tempat kembalinya dalam menuju neraka, khalidan mukhalladan fiha, tinggal lama dan dikekalkan dalam neraka. Khawarij mereka mengatakan pelaku dosa besar itu kafir, sedangkan Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar itu di antara dua posisi, tidak mukmin tidak kafir. Namun acuan dari dua pendapat ini satu hal yang sama, yaitu pelaku dosa besar itu takhlid kekal di neraka. Oleh karena itu mereka mengingkari kalau adanya sebagian orang yang keluar dari ayakuna ba'dul ibadi. Nah, ini ada sah cetak ya. Ini sama versi PDF. Ayakuna ba'dul ibadi yakhruju, bukan minal jannati, minan nari, karena sebab syafaat. Yakhruju, kalau min, kita pertahankan min, maka minal jannati. Kalau kita pertahankan jannah, maka yakhruju ilal jannati. Kalau kita mau pertahankan jannahnya, maka minnya kita ganti ila. Yakhruju ilal jannati. Keluar menuju surga. Disebabkan syafaat ini. Kenapa mereka ingkari? Karena ini berlawanan dengan akidah mereka dan apa yang mereka pandang. Wa mansya' dan akar dari hal ini adalah mereka ini menetapkan satu pendapat, setelah itu mereka baru klasifikasikan nas berdasarkan pendapat tersebut. Apa klasifikasinya? Nas yang mencocoki pendapat mereka, mereka terima. Nas yang tidak mencocoki mereka, akan mereka takwil atau mereka ingkari dan ingkari. Nah, itu akar permasalahan. Kenapa ada orang yang mengingkari syafaat untuk pelaku dosa besar yang berada dalam neraka untuk berpindah ke surga. Nah, syafaat ini satu hal yang wajib diimani. Madama annahu qad sabata hadal makna, karena selama qad sabata valid hadal makna, pesan ini dalam banyak hadis, bahkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'ithni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Maka ini menunjukkan tidak ada syafaat tanpa izin, dan menunjukkan adanya syafaat dengan izin. Wala tangfa'u syafa'atu 'inda illa liman adzina lah. dan syafaat tidaklah manfaat baginya kecuali bagi orang-orang yang Allah izinkan. Fadallaha, dan maka ini menunjukkan ala ifbati syafa'ah, adanya syafa'at. Nah, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rada'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Baik, Sat. Ada pertanyaan, Sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberi kesehatan dan memudahkan dalam aktivitas Ustaz. Amin. Mau bertanya, Ustaz, bila kita aktif di lembaga pendidikan yang memakai shift pagi dan siang, sehingga ketika kegiatan belajar dimulai di jam sore, waktu sholat asar dan maghrib harus bergantian sholat berjamaah di masjid dengan rekan kerja, bagaimana hukumnya bekerja di lembaga ini? Ya, kalau itu lembaga pendidikan, semestinya siswa itu juga diberi hak untuk mengerjakan sholat asar. Sehingga usulkan agar siswa juga diberi kesempatan untuk sholat asar meskipun 10 menit. Dan ketika itu orang yang kerja atau guru bisa ikut sholat bareng dengan mereka. Usulkan hal ini, bicarakan hal ini. Bisa jadi satu aturan itu eksis lama karena semuanya cuma diam-diam saja, tidak ada yang mau bicara. Jadi kalau ada yang mau bicara, maka akan ada perubahan-perubahan. Nah, baik, Ustaz. Kemudian yang berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bila masjid atau musola di dekat rumah sholatnya masih kurang baik, seperti tidak ada tuma'ninah, harokat bacaan Al-Qur'annya yang juga kurang, dan masih melakukan hal-hal yang di luar sunnah. Sedangkan masjid yang baik sholatnya dari tuma'ninah, harokat, dan sudah mengerjakan sunnah agak jauh, bagaimana menyikapinya, dan apakah harus sholat secara bergantian di masjid berbeda? Mohon penjelasannya, Ustaz. Berkenaan dengan masjid atau musala yang dekat, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan kehadiran kita. Sedangkan kondisi yang disampaikan, maka perlu detail lebih lanjut. Seperti tidak tuma'ninah itu seperti apa yang dimaksudkan, dan kondisi rusak bacaan itu seperti apa. Nah, ini perlu diklarifikasi lebih lanjut dan diverifikasi. Kalau ternyata masih masuk, ya, maka minimal kadang-kadang di musola, kadang-kadang di masjid yang lain yang lebih nyaman di hati karena praktek beragamanya lebih cocok di hati kita. Nah, baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Amin. Afan, Ustaz, dalam hadis 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak, apakah yang dimaksud naungan ketika di padang mahsyar kelak, Ustaz? Jazakumullah khairan. Iya, maksudnya naungan di padang mahsyar. Nah, baik, pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.